Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudah ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin wal akhwatillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala kenikmatannya Allah memudahkan kita untuk kembali mengawali mempelajari dinullah, khususnya kaitannya dengan tazkiyatun nufus, kaitannya dengan ilmu pensucian jiwa, bersihnya hati. Penting untuk kita pelajari, kenapa? Karena kaitannya dengan hati ini, bahwa apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan yang lainnya pula. Sehingga, sebagaimana terkadang seorang perhatian terhadap tampilan lahiriahnya, dia juga harus perhatian terhadap hatinya, yang sangat penting. Karena ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat baik buruknya seorang. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan jasad kalian, tapi melihat pada hati dan amal-amal kalian. Oleh karena itu, maka kita penting sekali untuk memperbaiki jiwa ini, membenarkannya, meluruskannya, atau itu yang dikenal dengan tazkiyatun nufus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwa ini takwanya, sucikan ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa ini. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tazkiyatun nufus, yaitu tadhiruha wa tadhibuha, mensucikannya dan membersihkannya dari segala kotoran-kotoran yang mengotorinya. Dan dengan itu jiwa akhirnya siap untuk menyambut seruan Rabb-nya, untuk siap menjadi yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan kitab tazkiyatun nufus ini yang awalnya ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid berjudul Daqa'iqul Akhbar fi Raqa'iqil Ahya, yang kemudian akhirnya pertama kali dicetak dengan judul tazkiyatun nufus. Kemudian setelah waktu yang lama, Syekh melihat kembali adanya beberapa kekurangan, maka diluruskan dengan beberapa penambahan. Dan diganti dari riwayat-riwayat yang dhaif ke riwayat-riwayat yang sahih. Maka kalau sudah ada riwayat dari Bukhari dan Muslim, maka mencukupkan dengan riwayat Bukhari dan Muslim dan meninggalkan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Nah, Allahumma wafiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Akhukum fillah, tauhidin ali rujit sahada.